kode ampun Zio dong kirim pesan. Salam kenal pat orang semua, kalau goyang to belo dong paling sana. Paling sana kalau goyang to belo, kalau belum tahu mari gabung coba dulu. Satu kali coba nanti mau ulang, seorang sesenang sutara mau pulang. Sama-sama goyang ke kiri dan kanan, maju ke muka mundur ke belakang. Dengar komando mari torang iko, kas tunjuk gaya dan goyang to belo. Sibu-sibu angin batiup dari kota Ambon, kas tahu bersama basudara di to belo. Lewat lagu yang dong kenal deng hiyo ko to belo. Yang sama deng bapo cepo cepo banya berbasudara semua, yang suka si kanal to belo pun goyang. Dar to belo ka kota Ambon, hidup basudara katong jaga bye bye siyo. Saudara katong jaga bye bye siyo.